Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li majdih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita akan membaca hadis nomor 7 dan 8. Hadis dari Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketemu? Halaman berapa, Pak? Halaman 303. Hadis yang paling atas di halaman 303. An Maimunata radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith ummul mukminin. Dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah suaminya meninggal dunia ketika hijrah ke Habasyah. Beliau menceritakan anna fa'ratan waqa'at fi samanin famatat fihi. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha faqala alquha wa ma haulaha wa kuluhu. Rawahul Bukhari wa zada Ahmad wan Nasa'i fi samnin jamid. Ada seekor tikus yang nyemplung, yang jatuh di samnin. Samnun itu adalah gajih yang sudah dicairkan, kemudian dia menjadi minyak. Maka minyak samin seperti ini nanti kalau dibiarkan dia beku. Tapi kalau dipanaskan nanti dia jadi encer. Famatat fihi, kemudian dia mati di minyak samin tadi. Fasu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum minyak ini. Faqala, beliau mengatakan alquha, silakan buang bangkai itu, wa ma haulaha, dan yang ada di sekitarnya. Wa kuluhu, sementara sisanya silahkan kalian makan. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari, dan dalam riwayat Ahmad dan Nasa'i ada tambahan fi samnin jamid. Fi samnin jamid, untuk minyak yang beku. Karena minyak beku ketika kena najis disebabkan sifatnya yang beku. Beku di sini bukan beku sempurna kayak es. Kalau beku sempurna kayak es, tikus nyemplung ya lari. Tapi beku di sini adalah beku, namun masih punya viskositas, punya apa? Punya kekentalan, ya. Sehingga dia masih punya kadar cair, dia masih viskos, akhirnya bisa menenggelamkan. Ini. Tikusnya fisamnin wa jamid, di minyak yang beku. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'atil fa'ratu fis-samni," apabila ada tikus yang jatuh di minyak, "fa in kana jamidan," jika dia minyak yang beku, fa'alquhu wa ma haulaha, maka silakan kamu buang itu tikus dan yang ada di sekitarnya. Wa in kana ma'ian, tapi kalau encer, fala taqrabuhu, maka jangan kamu dekati. Jangan dekati minyak itu. Artinya buang minyak itu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud, wa qad hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil Wahmi. Dan Al-Bukhari dan Abu Hatim menilai hadis ini sebagai hadis waham. Hadis waham Berarti perawi ada yang salah paham. Wahmun itu lawan dari dhannun. Dhannun itu dugaan kuat, kemungkinan besarnya besar, kemungkinan benarnya besar. Kalau wahmun, kemungkinan salahnya lebih besar. Jadi ilmu dilihat dari penilaian benar dan salahnya terbagi menjadi lima. Tingkatan yang paling atas namanya ilmun atau yakin. Ilmun atau yakin. Di bawahnya zonnun. Zon itu dugaan kuat benar, meskipun masih ada peluang salah tapi kecil. Di bawahnya lagi namanya syakkun. Syak antara benar dan salah 50-50. Di bawahnya lagi namanya wahmun. Wahmun berarti lawannya dhannun. Kemungkinan salahnya besar meskipun masih ada peluang benar tapi kecil. Yang paling bawah namanya jahlun. Salah ya. Kalau jahlun pasti salah karena dia bodoh, dia enggak ngerti. Sehingga kalau ada penilaian perawi ini wahmun, berarti dia cenderung salah meskipun masih ada peluang benar. Tayyib. Hadis yang kita baca ini berbicara tentang apa? Bahan makanan yang sebenarnya lebih cocok digunakan dalam bab pembahasan tentang masalah najis dan toharoh. Tapi penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkan hadis ini di bab tentang jual beli. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan jual beli. Wallahu a'lam, mungkin yang beliau maksudkan adalah apa hukum makanan yang halal yang kecampuran dengan makanan yang haram. Kaidah yang beliau sampaikan, apabila ada bangkai yang terjatuh di minyak yang encer, maka bangkai itu akan mengeluarkan kotoran. Kotoran bangkai. Karena minyaknya encer, sehingga kotoran itu mengalir kemana-mana, ke samping, ke bawah, dan seterusnya. Akhirnya yang kena najis yang mana? Semuanya. Karena itu Nabi SAW meminta, kalau yang terjadi seperti ini, fala taqrabuhu, buang semuanya. Jangan kamu dekati, buang semuanya. Yang kedua, ketika bangkai itu jatuh di minyak yang kental, minyak yang jamid, sehingga ketika dia jatuh, najisnya itu tidak sampai mengalir kemana-mana. Maka yang dibersihkan cukup bagian bangkai dan bagian yang terkena najis di sekitarnya. Sisanya halal, kembali kepada hukum asal. Tayyib. Sehingga di sini mengajarkan kaidah bahwa barang yang haram zatnya, barang yang haram zatnya, karena haram ada dua, ada haram karena cara mendapatkan dan ada haram karena zatnya. Barang yang haram zatnya apabila dia mengenai barang yang halal zatnya, maka di situ dibagi menjadi dua. Jika dia masih bisa dipisahkan, maka cukup bersihkan bagian yang haram, bagian yang najis, sisanya halal. Tapi jika dia tidak bisa dipisahkan, maka dibuang semuanya. Karena kita tidak tahu bagian mana yang masih suci dan bagian mana yang sudah najis. Ada orang punya, dan ini sering saya jadikan sebagai contoh, daging sapi 1 kilo. Di saat yang sama dia juga punya daging babi 1 kilo. Lalu ditaruh berdampingan, jejeran. Setelah itu dibuat mainan, ya, ditutupi dua mangkok, dibuat mainan. Sudah? Kemudian Anda buka mangkok salah satu. Tapi kita bisa mengenali warna kayak gini sapi, warna kayak gini babi. Kita buka salah satu, ini sapi. Boleh enggak dimakan? Boleh enggak dimakan? Boleh. Kenapa boleh? Dia tidak terpengaruh dengan keberadaan daging babi. Karena ketika dia cuma ditaruh begitu saja, meskipun dicampur, selama kita bisa membedakan, selama bisa kita bedakan, maka bagian yang suci boleh kita makan, bagian yang najis wajib kita bersihkan. Ambil daging sapi tadi, cuci bersih, sisanya boleh dimakan. Tayyib. Apa penerapannya tentang masalah ini? Ini penerapannya tapi mungkin jarang kita jumpai ya. Ada orang yang bertanya, apa hukum makan makanan sesajian? Jadi waktu larung itu kan ada berbagai macam jenis makanan yang dilarung. Di situ ada kepala kerbau, ada kepala ayam, ada daging-daging, ada nasi. Maka jawabannya adalah bagian yang terkena kuah kepala kerbau hukumnya najis. Karena kerbau ini disembelih dalam rangka untuk menyembah selain Allah, sehingga dia bangkai. Karena itu ketika dia dimasak, maka semua yang terkena kuah ini adalah najis. Sementara yang tidak kena masakan ini, pisangnya ya, rambutan, apel dan seterusnya, buah-buahan yang disusun itu, insya Allah itu halal. Kenapa? Karena secara zatnya ini barang yang halal dan dia tidak terkena najis. Tayyib. Namun kalau dia bisa dipisahkan, kalau dia tidak bisa dipisahkan, maka najis semuanya. Berikutnya tentang masalah najis atau benda haram yang didapatkan dengan haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya berarti hukum asal zatnya halal. Hukum asal zatnya halal. Tapi cara mendapatkannya enggak benar. Bolehkah seperti ini dimakan? Haram secara yang haram karena cara mendapatkannya tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Jika kita tahu, sehingga wajib untuk kita hindari. Kita tidak boleh mendapatkannya, kata Syekhul Islam, baik dengan cara gratisan maupun dengan cara bayar. Ada orang maling rambutan, Anda tahu ini baru saja hasil maling, lalu dikasihkan ke kita, Pak, ini 3.000 aja Pak per kilo, yang lain sudah 10.000, saya jual ke Bapak 3.000. Lalu kita tahu, wah ini kan hasil maling, saya nggak mau. Beli seperti ini termasuk penadah, dan dalam Islam hukumnya dosa besar, karena berarti dia ghasab, merampas harta milik orang lain. Karena harta yang didapatkan dengan cara dolim wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Baik. Nah sekarang kalau misalnya dia digabung dengan rambutan yang halal, rambutan hasil maling sekilo, rambutan hasil milik sendiri sekilo, terus digabung, setelah itu diaduk, kemudian kita mengambil satu biji, ini halal atau haram? Jawabannya adalah bahasanya yang seperti ini melihat kuantitasnya. Tadi kamu kuantitas yang halal berapa, kuantitas yang haram berapa? Sama-sama sekilo. Silahkan kamu ambil berapa biji pun, yang penting jangan sampai melebihi dari sekilo. Sehingga misalnya saya ngambil ngawur, acak, pastikan campur. Maka di sini ketika saya ambil tidak lebih dari sekilo, statusnya halal, sisanya haram. Baik. Ada uang halal 1 juta. Pecahan 100.000. Dengan uang haram 1 juta pecahan 100.000. Kemudian kita campur jadi satu, kita blender. Terjadilah pencampuran sempurna. Terjadilah pencampuran sempurna. Setelah itu kita ngambil satu lembar, 100.000. Ini 100.000 halal atau haram? Karena ini haram bukan karena zatnya, tapi haram karena cara mendapatkannya, maka yang menjadi acuan apa? Kuantitas. Cukup kita mengambil tidak lebih dari 1 juta, hukumnya halal. Sisanya haram. Meskipun zatnya bisa gantian. Sehingga andaikan Anda mengambil 10 lembar itu, 9 lembar uang riba, yang 1 lembar uang halal, misalnya, nominalnya tetap 1 juta, maka ini statusnya halal. Baik. Penerapannya, penerapannya. Kalau dalam dunia nyata bagaimana? Jadi barang yang haram zatnya jika dicampur dengan yang halal zatnya dan terjadi pencampuran sempurna, maka hukumnya haram semuanya. Barang haram zatnya dicampur dengan barang halal zatnya, jika tidak terjadi pencampuran sempurna, bisa dipisahkan, maka buang yang haram, sisanya halal. Barang yang halal zatnya tapi haram dengan didapatkan dengan cara yang haram, dicampur dengan barang yang halal zatnya dan didapatkan dengan cara yang halal, dicampur baik sempurna maupun tidak sempurna, maka yang menjadi acuan adalah kuantitas. Ada sebuah perusahaan. Perusahaan ini punya banyak unit usaha. Ada keran 1, unit usaha 1, unit usaha 2 dan seterusnya. Dari sekian banyak unit usaha ini, ada 2 unit usaha haram. Misalnya yang satu pabrik khamr, yang satu pabrik rokok, misalnya. Sementara sisanya 8 sisanya halal. Ada 8 proyek yang dia miliki, 10 proyek yang dia miliki, 2 haram, yang 8 halal. Selanjutnya kita bekerja di situ sebagai karyawannya. Pertanyaannya adalah gaji kita halal atau haram? Pertanyaannya gaji kita halal atau haram? Jawabannya? Hah? Kenapa halal? Jawabannya gaji kita campuran. Sama seperti tadi, uang 1 juta riba, uang 1 juta halal di blender masuk jadi satu. Namanya uang perusahaan kan mengalir kemana-mana. Itu dari hasil khamr, duitnya yang mana? Dikasih tanda merah, cap-cap semuanya. Itu kasirnya mendem, Pak. Karena ngecapi satu-satu kan gitu. Enggak mungkin itu bisa kita lakukan. Maka yang dititeni adalah nominalnya saja. Oh, dari hasil khamr per bulan sekian ratus juta. Hasil rokok per bulan sekian ratus miliar. Masyaallah, lebih besar ya. Sementara 8 sisanya yang halal-halal ini masing-masing menyumbangkan 50 juta, 100 juta, kecil-kecil ya. Lalu kita dapat gaji dari kerja di situ. Gaji kita halal atau haram? Jawabannya campuran. Terus bagaimana, Pak? Penyelesaiannya, keberadaan yang haram ini tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Keberadaan yang haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Sehingga yang halal tetap halal, yang haram wajib dihindari. Dan ini berlaku kaidah, apabila ada sesuatu yang halal bercampur dengan sesuatu yang haram, maka sesuatu yang haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Halal haram ya, jangan bingung. Apabila ada sesuatu yang halal bercampur dengan sesuatu yang haram, maka sesuatu yang haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Kasusnya seperti duit tadi. Dia di blender sempurna, terjadi pencampuran sempurna, tapi kita ngambil salah satu, ini tidak menyebabkan yang halal jadi haram, sehingga yang menjadi aturannya, yang menjadi acuannya adalah kuantitas. Penyelesaian dari orang yang kasus tadi adalah dia harus tahu neraca keuangan perusahaan. Tanya bagian finance. Penghasilan haram dua ini dia menyumbangkan profit perusahaan berapa persen? Oh, yang rokok sekian M, yang homer sekian ratus juta, yang ada baju, ada susu, ada aneka macam produk-produk yang lain, ini cuma 50 juta, herbal ini cuma belasan juta ya. Karena sing tuku wong-wong sing ngaji-ngaji tok ya. Sirwal lebih sedikit lagi. Dia menyumbangkan sedikit. Jadi 70% penghasilan perusahaan itu haram, 30% dari yang halal. Kita nompo gaji. Berarti di gaji itu ada 70% haram, 30% halal. Dibagi rata untuk seluruh karyawan. Karena itu nanti ketika menompo gaji, maka ketika menerima gaji, maka yang haram disisihkan, sisanya halal. Perhitungannya pakai nominal. Gajinya bapak per bulan berapa? 100 juta. Berarti bapak hanya berhak menerima 30 juta. 70 juta gimana? Ini uang haram. Boleh dikasihkan ke IBR ya. Boleh nanti digunakan untuk pembangunan yang ada di sekitar masyarakat yang sifatnya fisik ya. Sehingga bisa dinikmati oleh yang lain. Wallahu a'lam. Dipahami insyaallah. Ini kaidah terkait masalah pencampuran halal haram. Pencampuran barang halal dan haram. Selanjutnya kita akan membahas hadis berikutnya. Hadis ke nomor berapa? Hadis dari Abu Zubair. An Abi Zubair. Ketemu? Qala sa'altu Jabiran an thamanis sinur wal kalbi faqala zajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dhalika. Rawahu Muslim wan Nasa'i wa zada illa kalba saydin. Dari Abu Zubair. Siapa Abu Zubair? Seorang tabi'in. Nama aslinya Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Qurashi Al-Asadi. Beliau orang Mekah. Dan beliau muridnya Arba'ung Abadillah, empat sahabat Abdullah yang terkenal. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah ibnu Abbas. Juga muridnya Aisyah, muridnya Jabir, dan beberapa ulama tabi'in yang lainnya. Dan kata Adz-Dzahabi, min a'immatil ilmi, termasuk ulama dalam masalah ilmu. Dan hadisnya diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dan juga kadang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai mutaba'ah. Wallahu a'lam. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Muslim. Tayyib, dalam hadis ini dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anjing dan jual beli sinur. Jual beli anjing dan jual beli sinur. Bahkan larangannya bukan larangan ringan tapi zajar. Zajaro itu larangan keras. Zajaro itu larangan keras. Melarang itu ada lafad naha. Naha itu larangan biasa. Kalau zajaro berarti larangan keras. Nah selanjutnya tentang sinur, apa hukum jual beli kucing? Makna sinur diperselisihkan oleh ulama. Pendapat pertama mengatakan sinur maknanya adalah kucing hutan. Kucing hutan. Sehingga bukan sembarang kucing. Sinur di sini bukan kucing biasa tapi kucing jenis khusus, yaitu kucing hutan. Karena itu hukum jual beli kucing Jawabannya boleh, kecuali yang jenisnya sinur. Misalnya kucing hias atau kucing rumahan. Misalnya. Jual beli kucing seperti ini hukumnya dilarang. Hukumnya diperbolehkan karena dia tidak ada hadis yang melarang. Dan ini pendapat pertama ini adalah pendapat jumhur ulama. Saya ulang, kayaknya bingung ya. Nabi SAW melarang jual beli apa tadi? Sinur dan kucing. Jangan nyebut kucing dulu ya. Nabi SAW melarang jual beli sinur dan anjing. Rasulullah SAW melarang jual beli sinur dan jual beli anjing. Kemudian muncul pertanyaan, apa hukum jual beli kucing? Jawabannya, ulama beda pendapat dalam memaknai kata sinur. Menurut jumhur ulama, sinur itu maknanya adalah kucing hutan, kucing liar. Sehingga karena makna sinur itu kucing liar, berarti tidak semua kucing dilarang untuk ditransaksikan. Yang enggak boleh diperjualbelikan hanya sinur. Selain sinur boleh. Karena itu memperjualbelikan kucing biasa selain sinur atau kucing hias hukumnya diperbolehkan. Ini pendapat siapa? Jumhur. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu pendapat Hambali, bahwa jual beli kucing hukumnya dilarang semuanya. Karena sinur maknanya adalah semua jenis kucing, baik kucing hutan maupun kucing rumahan maupun kucing pesantren, pokoknya semua jenis kucing hukumnya dilarang. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat Hambali. Pendapat kedua ini pendapat Hambali. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini, ihtiyatan dalam rangka sebagai bentuk kehati-hatian, bahwa jual beli semua kucing hukumnya enggak boleh, dilarang. Dan ini pendapat Hambali, karena kata sinur itu yang lebih tepat mencakup semua jenis kucing. Sehingga ketika dia ditransaksikan, baik kucing hutan maupun kucing yang lain, hukumnya tidak diperbolehkan. Dan Nabi SAW menyamakan hasil jual beli kucing sebagaimana jual beli anjing. Artinya dua-duanya statusnya dilarang. Sebagaimana kita merasa jijik ketika melakukan transaksi anjing, maka seharusnya kita juga merasa jijik untuk melakukan transaksi kucing. Baik. Padahal merawat kucing boleh enggak? Boleh. Memanfaatkan kucing boleh enggak? Memanfaatkan kucing boleh? Boleh. Dipakai untuk rawatan, dipakai untuk suruh ngejar tikus, atau dipakai untuk jaga rumah misalnya ya. Hukumnya boleh. Sehingga tidak semua barang yang haram diperjualbelikan haram dimanfaatkan. Ada barang yang dia tidak boleh diperjualbelikan tapi boleh dimanfaatkan. Dan salah satu di antara contoh yang paling tegas adalah anjing. Anjing boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan yang dilegalkan dalam Islam, yaitu sebagai anjing penjaga, anjing pelacak, atau anjing pemburu. Tiga jenis anjing ini hukumnya diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Tapi memperjualbelikannya enggak boleh. Memperjualbelikannya enggak boleh. Wallahu a'lam. Baik. Dan di masa silam ada juga pembahasan tentang masalah hukum memperjualbelikan kucing yang enggak ada manfaatnya. Misalnya hanya untuk apa, teman di rumah yang enggak ada manfaatnya. Ada yang mengatakan enggak boleh karena enggak ada manfaatnya, dan ada yang mengatakan boleh karena hukum asal jual beli adalah saling ridho meskipun dia tidak ada manfaatnya. Tapi kembali kepada kaidah baku tadi, semua jenis kucing dilarang untuk ditransaksikan. Wallahu a'lam. Tayyib. Dua hadis ini yang kita bahas di kesempatan kali ini, karena nanti kita punya acara yang lain, ada upacara adat ya, pembagian door prize maksudnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan dari kajian pada pagi hari ini. Dan selanjutnya untuk sesi berikutnya silakan kami buka tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya bisa maju ke depan atau bisa melalui kertas, dan untuk yang putri bisa melalui mikrofon atau nanti juga bisa lewat kertas. Dan untuk pendengar Radio Muslim serta pendengar lainnya bisa langsung mengirimkan pesan singkat atau WhatsApp di 08232727533. Kita angkat pertanyaan dari pendengar dulu saat, sambil menunggu jamaah yang ingin bertanya. Pertanyaan dari pendengar satu Radio Lombok. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan khiyar syarat? Apa? Dan khiyar syarat. Dan bagaimanakah jika ada orang, maaf, dan apa hukum bea cukai dan gaji kerja pegawainya, halal ataukah haram? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Insyaallah. Insyaallah. Apa yang dimaksud dengan khiyar syarat? Khiyar syarat, khiyar adalah hak untuk, hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi, namanya khiyar. Khiyar syarat berarti, syarat artinya kesepakatan. Hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi karena ada kesepakatan. Contohnya, hukum asalnya ketika penjual dan pembeli itu sudah berpisah, berarti transaksinya selesai. Berarti transaksinya selesai. Tapi kadang terjadi jual beli, penjual dan pembeli sudah terpisah, tapi transaksinya belum selesai. Kenapa transaksi ini belum selesai? Dia digantung. Apa media penggantungnya? Khiyar syarat, kesepakatan tadi. Misalnya, saya datang ke pemilik motor, Pak, saya beli motor ini berapa? 10 juta. Baik, boleh enggak saya pakai dulu 3 hari? Nanti kalau saya cocok, keluarga saya cocok, saya beli. Kalau enggak cocok, ya enggak jadi beli, tak kembalikan. Boleh enggak seperti ini? Boleh. Sehingga ketika motor saya bawa, saya sudah berpisah antara saya dengan penjual. Tapi transaksi masih gantung. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Media gantungannya adalah kesepakatan tadi. Andai kan tidak ada kesepakatan ini, pembeli enggak bakal, penjual tidak bakalan mengizinkan untuk melepas motornya saya bawa. Maka saya membawa motor ini 3 hari atas izin dari penjual, dan dengan ini akadnya gantung, dan penentunya adalah hari ketiga apakah nanti saya jadi beli atau tidak. Hak seperti ini disebut dengan hak khiyar syarat. Baik, dipahami insyaallah ya. Anda kalau mendefinisikan, definisikan yang lebih ringkas saja, yang panjang tadi enggak usah. Itu contoh. Yang kedua tentang hukum bekerja di bea cukai. Dulu di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, negara Islam berada di Jazirah Arab. Negara kafir ada di sebelah utaranya, Syam, dan sebelah timurnya Syam yaitu Irak dan ke timur. Syam ke barat, Irak ke timur. Sementara kaum muslimin mulai dari wilayah Tabuk ke bawah sampai Yaman. Sehingga interaksi antar negara non muslim ketika itu, dan hanya 3 negara ini yang disebutkan dalam sejarah ya. Mungkin di tempat lain ada negara-negara yang lain, tapi gak penting dalam sejarah, makanya tidak disebutkan. mungkin di Amerika Latin ada ya, di Australia ada, barangkali di negara kita juga ada, tapi tidak termaktub dalam sejarah internasional. Pusat gejolak manusia terjadi di Timur Tengah. Kita juga enggak tahu kok dulu ada manusia yang sampai terlempar di tanah Jawa gitu. Ceritanya bagaimana, Pak? Wallahu a'lam. Yang jelas semuanya bersumber dari satu orang, yaitu Adam alaihi salatu wassalam, sampai kemudian merata ke seluruh permukaan bumi. Interaksi yang terjadi ketika itu, kaum muslimin kadang melakukan perdagangan ke Syam atau ke Persia, dan sebaliknya mereka juga kadang dagang ke negaranya kaum muslimin. Pertama yang bikin kacau, orang kafir. Datang kaum muslimin bawa barang, dikenakan pajak 10%. Bapak bawa ke sini mau jualan, total nilai ini berapa? Nanti kamu harus bayar doribah sebanyak 10%. Berita itu sampai ke tangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhirnya beliau tetapkan yang sama. Kalau muslim masuk ke negeri kafir kena 10%, orang kafir masuk ke negeri muslim kena 10%. Impas. Sehingga kita seimbang. Akhirnya beliau menunjuk para petugas yang berjaga di daerah perbatasan untuk menghadang para pedagang-pedagang kafir yang bawa barang kemudian kena pajak 10%. Petugas-petugas ini dinamakan Al-Ashar. Ain, Shin, Alif, Ra. Ashar. Disebut Ashar, ma'ruf dalam buku-buku fikih istilah Ashar, karena mereka adalah orang yang mengambil 10% dari kata Asharah, yang artinya 10. Sehingga pada asalnya pajak cukai karena impor atau ekspor barang itu hanya berlaku bagi non-muslim, sedangkan kaum muslimin tidak ada pajak. Karena itu kaum muslimin yang datang impor barang, mendatangkan barang, atau yang mengekspor barang, kalau ekspor di negara kita nggak ada pajak ya, kalau impor itu kena besar. Maka yang seperti ini, jika itu barangnya kaum muslimin, hukum asalnya tidak boleh dipajeki. Tapi kalau itu yang bawa orang kafir mau jualan di Indonesia, negeri muslim misalnya ya, maka dia boleh dikenakan pajak. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Yang ingin bertanya silakan dari jamaah. Kalau tidak ada, kita bacakan dari kertas saja. Assalamualaikum Ustaz. Istri saya seorang PNS, di rumah ada uang 2 kresek. Uang itu berasal dari sisa perjalanan dinas. Uang tersebut tidak bisa dikembalikan ke kementerian karena prosedur. Pertanyaannya, 1. Bagaimanakah memanfaatkan uang tersebut? 2. Bolehkah saya pinjamkan pada teman yang ingin membangun rumah? Kemudian 3. Bolehkah saya hadiahkan pada keluarga atau kenalan? Yang 4. Bolehkah saya pinjamkan pada kenalan yang ingin bayar kuliah dengan alasan daripada hutang ke bank? Nah, ini kaidah ya. Uang negara yang dibawa oleh para PNS maka harus dikembalikan ke negara. Bagaimana kalau misalnya tidak bisa dikembalikan? Gimana cara saya mengembalikan? Sebenarnya ada ya, ada jalur untuk itu. Jadi namanya apa? Penghasilan negara apa begitu? Dan itu ada nomor rekeningnya. Jadi siapa yang mau nyumbang negara, ada nomor rekeningnya, tinggal masukkan ke situ, nanti masuk menjadi kas negara. Tapi kalau misalnya kita tidak mengendaki yang seperti itu, saya maunya uang ini bisa menghasilkan manfaat. Karena kalau kembali ke kas negara kan kita nggak tahu ya, manfaatnya kembali ke rakyat atau manfaatnya ke siapa. Tapi pada prinsipnya uang negara harus kembali ke negara. Kembali ke negara di tempat kita, itu banyak sekali proyek yang bisa kita sumbang. Semua fasilitas umum yang ada di sekitar kita itu hakikatnya adalah tugas negara. perbaikan komblok, perbaikan selokan, atau misalnya bangun jalan, itu tugas negara. Duit itu Anda salurkan ke situ, selesai itu kewajiban Anda. Berarti itu kembali ke negara. Atau yang kedua, dalam UUD 45 pasal berapa itu? Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Pasal berapa lan? Enggak tahu. Yang baru SD ini masih anget. Pasal 29. Itu tambang itu. Pasal 34 ya. Jadi di UUD 45 pasal 34, fakir miskin, anak terlantar, kemudian apa lagi? Dan orang-orang yang tidak punya penghasilan, mereka menjadi tanggungan negara. Dan kita bisa lihat mereka juga dibiarkan oleh negara. Makanya kalau Anda ngasih ke mereka, hakikatnya Anda mengembalikan uang itu ke negara. Seharusnya negara ngasih orang ini, tapi berhubung dia tidak terpantau, saya yang ngasih. Itu sama dengan ngasih negara. Maka tidak susah untuk kemudian menyalurkan dana negara yang tidak bisa dikembalikan dalam neraca keuangan di instansi. Anda kembalikan ke kantor, gak bakalan diterima, karena tidak ada penyaluran neraca itu. Dan banyak seperti ini yang disalahgunakan oleh para PNS karena gak ngerti ilmunya. Sisa proyek misalnya, yang namanya proyek pasti bengkak, gak mungkin dibuat pas, gak mungkin, mustahil orang bisa melakukannya. Sehingga ketika dia membuat APB, ya, rencana RAPB misalnya, rencana anggaran belanja itu pasti nanti dinaikkan, ada sekian persen kenaikannya dan seterusnya. Tertutupi semuanya, masih sisa. Yang terjadi apa Pak sisanya? Dibagi rata. Nanti mulai dari manajer dan seterusnya dapat dibagi rata. Ini ngawur namanya. Uang negara hanya untuk kepentingan pribadi. Dan masih banyak yang seperti ini. Yang benar gimana? Kembalikan ke negara. Lah terus melalui apa Pak? Lah masih banyak anak yatim, orang miskin, orang-orang yang seharusnya menjadi kewajiban negara untuk memberikan kecukupan, kasihkan ke mereka, selesai. Itu berarti kembali ke negara. Atau gunakan untuk perbaikan konblok yang rusak di kampung-kampung, itu juga kembali ke negara. Dan itu lebih efisien dibandingkan ketika naik dulu ke atas, ya, turun kecantol, gitu ya. Di bawah tinggal tetes kecil, ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kemudian kita ada pertanyaan langsung dari jemaah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, salamnya terputus agak grogi. Boleh diulang, Pak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oni. Untuk kami punya usaha di bidang elektronik. Ini ada cakupannya di usaha kami. Lebih tepatnya kami ada instalasi berupa jasa. Lebih tepatnya kalau di fisik itu kabel. Kabel. Jadi kami elektronik di bidang jasa keamanan. Pertanyaan saya yang pertama, saat kabel itu diinstalasi di user, user itu sudah membayar, tapi ada kalanya kabel itu waktu diinstalasi, waktu dirapikan akan menjadi sisa. Kabel itu ada kalanya kami bawa pulang, akhirnya terjual lagi di user yang lain. Nah itu hukumnya bagaimana, karena sudah terbayar dan dijual ulang. Kalau jadi keuntungan memang jadi berlipat, tapi dari nilai hukumnya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, waktu instalasi ada kalanya kita nemukan jumlah instalasi kabel itu koma. Jadi kalau misalkan kita posisi koma atau setengah, kita pembulatan perkalian kan agak susah. Jadi misalkan 1,5 meter kita bulatkan menjadi 2 meter. Setengah meternya statusnya itu apakah halal atau haram, dan perlukah kita memberitahukan ke user kondisi setengah meternya itu tadi. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, Di pekerjaan kami acap kali kita ketemu dengan user yang punya kebutuhan beragam, lebih tepatnya titip kebutuhan, yaitu komisi atau fee. Nah itu statusnya bagaimana? Kalau kita mengakomodir kegiatan kayak gitu, bisa dikatakan kalau dari hukum mungkin kita melegalkan korupsi. Tapi kalau dari segi agama, lah kita kalau misalkan mau ngomong kita perkeras, dia mental, akhirnya tidak jadi ke kita. Itu bagaimana? Yang keempat, mohon maaf ini. Masalahnya yang ngantri banyak, Pak. Oh iya, tiga aja berarti. Berarti pekan depan datang lagi untuk bacakan yang keempat, Pak. Sebelumnya saya makasih ini undangan yang saya pertama. Moga-moga ini jadi pencerahan dan bisa hijrah kami ke yang lebih baik. Baik. Ini baru masalah kabel saja, Pak ya. Baik, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Belum nanti kalau yang lain ikut nimbrung ya. Ini dilihat pertanyaannya banyaknya beranak semua, satu dua satu dua ini. Di kertas ini. Ini keripik welut belum dilaporkan. Beliau pengusaha keripik welut ya. Baik. Yang pertama, ya, silakan masih berada di tempat, Pak ya. Jadi akad yang terjadi pada Anda adalah akad jual beli jasa dan sekaligus akad jual beli barang dan sekaligus pemasangan ya. Dan seperti ini akad yang diperbolehkan. Nah, karena objeknya itu dua, barang dan kerja, barang dan jasa, ain dan amal ya. Barangnya kabelnya, jasanya pemasangannya. Ketika akad terjadi, semua harus detail, terutama barang. Yang dibutuhkan apa? Kabel sekian panjangnya, kemudian ukurannya sekian dan seterusnya. Lalu dia deal bayar. Ketemu angka 100 juta. 100 juta itu kan untuk pembayaran semua unit yang tadi dirinci. Berarti kabel itu haknya siapa? Haknya konsumen, pembeli. Karena itu haknya konsumen, jika sisa kembali ke konsumen. Karena itu jika perusahaan ingin memanfaatkan kabel itu, wajib izin ke konsumen. Pak, ini ada sisa 10 meter, boleh enggak kami bawa? Kalau dia bilang silakan bawa, Mas. Silakan. Boleh dibawa. Tapi bayar ya, Mas. Nah, itu berarti harus bayar. Nah, selama ini perusahaan itu izin atau tidak? Izin. Dan dia memberikan syarat cuma-cuma. Ada kalanya daripada di sini nganggur menu-menui, ada kalanya kami membawa saja, memanfaatkan ulang. Baik, jadi kalau pada asalnya itu bukan milik perusahaan lagi tapi milik konsumen, sehingga pertama wajib izin, yang kedua kalau misalnya dia minta dibayar, ya ini silakan dibawa tapi saya minta ganti. Ya wajib diganti karena berarti transaksinya jual beli. Kalau Anda misalnya nggak mau, kalau begitu saya nggak mau bayar, ya sudah, berarti tidak perlu dilakukan akad jual beli, tetap menjadi haknya konsumen. Yang kedua, untuk yang koma-koma itu boleh nggak dilakukan pembulatan? Prinsipnya kembali kepada asas antarodin, saling ridho. Kembali kepada asas saling ridho, sama seperti ini. Terjadi transaksi jual beli online dengan harga 1.500.000. Tapi transaksi yang nilainya 1.500.000 kan puluhan yang Anda layani. Sementara Anda enggak bisa niteni orang ini sudah transfer atau belum. Maka Anda minta, "Pak, tolong nanti ditambahkan kode unik. 1.500.000 tambah ujungnya 315 misalnya. 315 konsumen A, 313 konsumen B, 212 konsumen C misalnya ya. 101 konsumen D misalnya. Boleh enggak seperti itu? Loh, ini kan harganya 1.500.000, kok kamu minta tambahan 300 perak? Ya kalau Bapak enggak setuju ya enggak beli enggak apa-apa. Kalau Bapak setuju, tolong tambahkan angka itu sebagai caramu atau sebagai acuan bagi kami agar kami bisa mengetahui bahwa sudah transfer atau belum. kemudian dia ridho, ya sudah enggak apa-apa, tapi enggak masalah, lanjutkan meskipun ada kelebihan. Karena semua kembali kepada saling ridho. Seharusnya dia cukup 1,5 meter, tapi beli 1,5 meter enggak ada, adanya 2 meter. Pak, ini kita hanya bisa menyediakan 2 meter. Ya sudah, beli 2 meter, nanti sisanya 1,5 meter hak dia. Apakah mau dia pakai atau tidak, terserah. Ini yang disebut dengan tabi', disebut dengan tabi'. Ada objek yang sifatnya mengikuti objek yang lain, di mana objek yang mengikuti ini wajib ditransaksikan, karena jika tidak, tidak akan bisa memenuhi objek yang utama. Contoh, ada orang beli tanah, maka otomatis dia harus membeli akses menuju tanah itu. Karena kalau enggak, nanti melompat ya. Kayak Pak Eko dulu ya, di mana? Bandung. Di Bandung aksesnya ditutup oleh tetangganya. Nah gimana? Dia enggak bisa menuju ke sana. Karena itu, siapa yang punya tanah, maka di saat yang sama dia juga harus membeli akses menuju tanah itu. Makanya perlu memperhitungkan bagi mereka yang mau bisnis properti, jangan cuma mengandalkan wah tanah di dalam murah. Begitu Anda sudah beli, ketahuan tetangga-tetangganya, ini dinaikkan semuanya. Anda belum punya akses, beli aksesnya lebih mahal dibandingkan beli perumahannya. Ada salah satu kawan saya yang bercerita tentang temannya, seorang developer, gagal gara-gara itu. Dia beli lahan yang cukup luas, murah sekali, harganya cuma ratusan ribu per meter, mungkin 200 atau 300 ribu per meter. Kemudian dia iklankan, dia lupa aksesnya, akses belum dia beli. Setelah dia iklankan, sold out, terjual, tetangganya ikut-ikutan, dinaikkan, jadi sekian juta per meter. Untuk bisa menuju ke sana, dia butuh lahan yang cukup luas, harus menebus lahan yang cukup luas, bangkrut, tutup. Ini kesalahan ketika dia tidak jeli dalam mempertimbangkan posisi. Baik, jadi singkat cerita, bahwa orang yang membeli sesuatu, ketika ada pelengkapnya, maka dia juga harus beli pelengkapnya. Nah seperti tadi, yang dia beli 1,5 meter, tapi gak bisa, adanya 2 meter, ya sudah dia harus beli semuanya. Anda beli cat, mau ngecat 1 lemari, ini sebenarnya cukup 75 gram cat, tapi cari ukuran 75 gram gak ada, adanya setengah kilo, adanya apa, setengah on atau 1 on. Ya sudahlah, beli yang 1 on. Sisanya gimana? Kembalikan ke toko? Enggak mau dia. Ini namanya tabi. Wallahu a'lam. Cukup ya insyaallah. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga komisi apa? Komisi. Mendapatkan komisi dari waktu harga, kita ada titipan komisi atau fee. Dari? Jadi ada titipan dari pihak lain. Dari RAB kita misalkan dari engineering mengendaki ada tambahan dimasukkan 10% di posisi RAB. Jadi kita memberikan fee, tapi kita melegalkan dengan kop surat kita. Baik. Dia mendapatkan gaji dari siapa? Teknisi ini. Engineering itu udah dapat dari mall itu sendiri udah dapat. Dia karyawan mall ya? Iya. Kalau seperti itu hukumnya hadiyatul ummal, hukumnya ghulul ya, hukumnya harta khianat dan statusnya uang haram. Maka yang ngasih tips dan yang minta tips kecepet nanti ya. Dua-duanya enggak boleh. Karena itu Anda tidak boleh melegalkan, harus ada sekian ya, meskipun dimasukkan ke DRAB. Sampaikan ke yang bersangkutan, Bapak kan sudah dapat gaji, ya bertakwalah kepada Allah. Apa salahnya ketika menasihati orang dengan kalimat bertakwalah kepada Allah? ditendang. Kita belum terbiasa seperti itu. Kawan masyarakat yang ada di Saudi misalnya kan, kalimat itu biasa. Bertakwalah kepada Allah ya fulan, bertakwalah kepada Allah. Sehingga kalau dia melakukan pelanggaran, bertakwalah kepada Allah gitu. Bagi mereka itu satu hal yang biasa. Di tempat kita ada orang, ya nanti saya minta bagiannya ya, bertakwalah kepada Allah. Saya yakin kalau memang dia orang yang masih punya peluang untuk jadi baik, akan punya pengaruh takut. Cuman kan kadang kita pekewo ya. Makanya sifat pekewo ini penghalang terbesar dakwah. Mau ngomong bertakwalah kepada Allah, kadang ustaz saja gak kuat. Wah, kecuali kalau dalam forum besar seperti ini. Tapi kalau sudah berdua dildilan, bertakwalah bapak kepada Allah, itu berat sekali. Kadang kita sudah berusaha untuk menghindar, tapi dia selalu berharap. Para bellboy di hotel ya, baik di sini maupun di sana, itu kan berharap sekali dikasih tips. Saya ketika diantar barangnya tak biarin aja, dia langsung pergi. Tapi ada yang minta pak, tadi dia nungguin 5 rial lah, 5 rial, nungguin terus. Tak biarin, wah ini nggak boleh, nggak 5 rial lah. Minta terus. Sudah daripada lama-lama tak kasih 5 rial. Ikhlas ya ini ya, ikhlas dia. Ini ikhlas ya. Kalau nggak ikhlas saya kembalikan. Lah gimana kamu minta? Ya sudah, daripada bikin rame suruh pergi saja. Waktu itu orang Mesir ya. Kalau yang orang India atau orang Bangladesh yang jadi karyawan mungkin lebih ringan, tapi kalau sudah berhadapan dengan orang Mesir nah itu agak susah ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pertanyaan atau jawabannya. Ini banyak pertanyaan yang masuk dan waktunya hanya sampai jam 10. Kita pilihkan dulu yang sesuai dengan materi pagi hari ini. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Hukum makan di restoran yang menyediakan por atau babi, tapi yang dibeli atau dimakan yang lainnya. Kemudian hukum makan makanan di restoran negara kafir. Kalau di sebuah restoran di situ ada makanan haram yang dihidangkan, maka makan di situ kita enggak boleh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih redaksinya, tidak halal bagi seorang muslim untuk duduk fi majlis yudaru fil khamru. Duduk di majlis di mana khamr dihidangkan di sana. Sehingga meskipun yang kita pilih itu bukan khamr tapi wedang bajigur misalnya atau wedang ronde, namun di saat yang sama dia juga menyediakan khamr, maka kita enggak boleh duduk di situ. Terus gimana? Beli silahkan yang halalnya, bawa pulang makan di rumah atau misalnya dimakan di hotel. Kita kalau kesulitan cari warung 100% halal, Singapura itu campur-campur masih banyak. Meskipun warung Melayu yang halal murni juga banyak. Nah misalnya ketemu, wah yang ditemui semua food court pasti menyediakan, kalau enggak khamr minimal pork, babi. Terus gimana? Kalau Anda bisa memastikan ini masaknya dibedakan, tidak dicampur, seperti telur rebus ya. Telur rebus kan enggak mungkin pakai wajan. Wajannya dipakai untuk rendang babi. Ngerebus telur pakai wajan. Ngerebus telur pakai apa? Anda yakin ini pasti berbeda tempatnya. Lalu Anda beli rebusan telur, Anda beli nasi, lalu Anda bawa pulang, hukumnya boleh. Kok ternyata sampai rumah Anda periksa, oh ternyata telur ular. Anda kepentung 2 kali ya. Nah, wallahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada dari pertanyaan putri. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang 500 ribu untuk biaya servis selama setahun, jika tidak digunakan hangus, ya ini asuransi yang haram. Sangat jelas ghorornya besar. Kalau sering kecelakaan untung, ya, karena sering servis. Kalau nggak pernah rusak, nggak pernah kecelakaan, rugi 500. Pilih yang mana? Makanya yang seperti ini enggak boleh. Sehingga sekalipun kita butuh servis, ya kita harus membayar sesuai dengan manfaat yang kita dapatkan. Ya enggak apa-apa, servis sekali 300 ribu, nanti servis lagi 300 lagi, enggak apa-apa, biarkan saja. Memang itu kewajiban yang perlu kita bayarkan senilai dengan manfaat yang kita dapatkan. Sehingga tidak ada gambling seperti tadi. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi silakan untuk yang putri. Baik, kalau tidak ada, kita bacakan kembali set pertanyaan dari pendengar radio Bas FM Salatiga. Pertanyaannya, apabila ada orang yang ingin memiliki rumah dengan menabung, kemudian uang itu sudah melewati nisab, tapi dia belum punya rumah, apakah dia berkewajiban zakat? Dan hukum jika harta yang diperoleh haram, apakah tetap harus dizakati? Bagaimana Ustaz? Silakan. Nah, uang yang mengendap di tabungan selama masih dalam bentuk uang, meskipun nanti rencananya mau dipakai untuk beli rumah, beli tanah, atau beli apapun yang dia butuhkan, termasuk ini direncanakan untuk dipakai haji, karena dia masih dalam bentuk uang, maka kena zakat. Kena zakat. Dan seingat saya pertanyaan ini juga sudah disampaikan waktu di acara Salatiga, dan sudah kita bahas, dan saya tambahkan penjelasan tentang tidak perlu takut ketika membayar zakat untuk uang yang mengendap, karena zakat tidak akan mengurangi harta, dohirnya saja berkurang. Dan itu ketakutan orang munafik ketika zakat sedekah mengurangi harta, dohirnya berkurang, tapi hakikatnya tidak berkurang. Kadang penyakit ini menurun di kalangan kaum muslimin. Kalau saya punya emas 85 gram ke atas, tapi saya tidak punya penghasilan yang lain, terus gimana? Setiap hari saya harus zakat, nanti kan berkurang terus. Ya berkurang gak apa-apa, berkurang, berkurang fisiknya, tapi hakikatnya tidak berkurang, karena zakat tidak mengurangi harta. Fatwa ini disampaikan oleh salah satu majelis tarjih Muhammadiyah di kabupaten tertentu. Jadi beliau memfatwakan emas di atas 85 gram yang diam saja itu tidak kena zakat. Alasan logikanya, karena kalau dizakati terus kan habis emas itu. Ya enggak, dizakati itu sampai batas 85 saja. Nanti begitu di bawah 85, enggak kena zakat lagi. Sehingga kalau masih di atas itu, dizakati terus. Begitu di bawah itu, ya sudah biarkan. Tinggal 83 gram, biarkan. Kecuali Anda nambah lagi, kena zakat lagi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita bacakan kembali pesan melalui kertas. Pertanyaannya, jika kita diminta oleh pemilik barang untuk menjualkan barang dagangannya dengan harga khusus dari beliau seperti marketer, tetapi pemilik barang membebaskan harga jual kepada kita dan pihak pembeli membayar kepada kita langsung, apakah kita boleh menjual atau mempromosikan lewat marketplace? Jika tidak boleh, bagaimana solusinya? Kemudian kita berada, ketika kita berada di luar kota, apakah kita boleh menyuruh konsumen ke toko pemilik barang dengan harga jual kita yang lebih tinggi dari harga jual pemilik barang umumnya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan izin dari pemilik untuk menaikkan harga barang atau mengambil sendiri margin yang kita inginkan, insya Allah tidak masalah, meskipun barang itu tidak kita pegang, karena bukan syarat marketing harus bawa barang, bukan syarat wakil harus membawa barang, sebagaimana bukan syarat menjual harus bawa barang. Orang jualan tanah atau jualan benda berat misalnya ya, jualan semen, jualan apa, dia cukup pakai display gambar atau deskripsi penjelasan tulisan, enggak masalah. Baik dia maupun wakilnya boleh melakukan hal yang sama. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah jika ada orang yang berjualan di sebuah kolam pemancingan yang kadang ada lomba bayar pakai uang dan hadiahnya juga uang? Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan hasil dari berjualan di situ? Terima kasih sebelumnya. Silakan Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Perlombaan yang boleh ada taruhan hanya lomba yang mendukung syiar Islam, yang bentuknya jihad, jihad fisik maupun jihad non fisik. Jadi kaidahnya, perlombaan yang boleh ada taruhan hanya perlombaan yang mendukung syiar Islam, bentuknya jihad, baik fisik maupun non fisik. Nabi SAW membolehkan lomba memanah, lomba berkuda, lomba naik onta, dengan taruhan boleh, karena ini mendukung jihad. Dikiaskan dengan ini adalah perlombaan yang mendukung jihad non fisik, membantah orang-orang kafir, taruhan nulis buku bantah Islam Nusantara misalnya. Nanti siapa yang menang akan mendapatkan hadiah, hukumnya boleh, karena ini dalam rangka untuk mendukung jihad melawan munafikun. Baik, kira-kira mancing itu dukung jihad atau tidak? Mendukung ya, latihan sabar. Golek musuh enggak ada-ada. Allah alam. Baik, jazakallahu khairan. Kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz dari pendengar Radio Muslim. Ini masih banyak pertanyaan tapi kita pilihkan yang sesuai tema dulu. Assalamualaikum Ustaz. Yang semoga dirahmati Allah, kucing haram dijual belikan. Lalu bagaimana solusinya jika kita ingin memelihara kucing hias? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Solusinya adalah minta atau nemu. Ya, nemu itu gimana Pak? Anda ke hutan, kira-kira nemu kucing hias bagus, silahkan dibawa, bawa pulang. Ya, itu silahkan. Ini kalau kita memakai pendapat Hambali yang melarang jual beli kucing. Jadi masih bisa merawat dengan cara mengadopsi milik orang lain, tapi gak boleh bayar apapun. Ini tak ganti bahan makanan, diganti bahan makanan kucing. Ini sama dengan jual beli, tapi bayarnya pakai bahan makanan kucing. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, kita cukupkan untuk tanya jawabnya. Satu lagi, okay. Langsung saja Pak. Baik, silakan. Memanah apakah bisa digantikan dengan menembak? Yang zahir insya Allah bisa. Jadi taruhan untuk lomba menembak, semoga ini dengan niat dalam rangka ini mendukung jihad, insya Allah tidak masalah. Tayyib. Walhamdulillah, sisa pertanyaan insya Allah kita bawa ke forum berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertanyaan yang pertama. Baik, ada 3 hadiah Dopres yang bisa menjawab dari putra dulu mungkin Ustaz. Sebutkan 5 tingkatan ilmu. Langsung. Ya, silakan pas. Saya close book. Ilmu. Ilmu sama dengan yakin. Bawahnya syak. Bawahnya Waham. Yang terakhir. Masya Allah, barakallahu fikum dapat ya. Ya, silakan hadiahnya. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Selanjutnya Ustaz. Baik. Untuk putri dulu Ustaz. Baik, pertanyaan yang kedua. Tadi kita sudah memberikan rincian tentang masalah pencampuran harta halal haram. Bisa dijelaskan ulang? Untuk yang putri dulu Ustaz. Mungkin ada yang putri, silakan. Untuk yang putri. Mungkin ada yang lain. Ini masalahnya enggak cocok sama catatannya bapak-bapak ini. Kurang pas mungkin Ustaz ya. Baik, dapat hadiah tapi tidak kita benarkan ya. Dapat hadiah. Baik. Jawabannya tadi seperti apa? Jadi pembagian pertama yang benar apa? Dibagi dulu antara haram zatnya dan haram cara mendapatkannya. Kemudian pencampuran haram zatnya dibagi menjadi dua. Jika bisa dipisahkan, maka bagian yang haram dibuang, sisanya halal. Jika tidak bisa dipisahkan, haram semuanya. Berikutnya kita beralih ke haram cara mendapatkannya. Haram cara mendapatkannya, dicampur sempurna maupun tidak sempurna, acuan untuk membedakan adalah kuantitasnya, nominalnya, karena zatnya halal. Wallahu a'lam. Itu pembagiannya. Terakhir Ustaz. Nah, untuk yang putra. Yang putra satu lagi. Silakan. Ya. Satu lagi. Ya. Apa tadi? Tentang hadis jual beli Sinur, jelaskan perbedaan ulama di sana. Silakan. Silakan. Hukumnya bagaimana? Yang pertama pendapat siapa itu? Yang pertama pendapat jumhur. Masya Allah, dapat tadi ya. Baik. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.